Mitra bisnis, dalam beberapa tulisan di koran internet, Kwik Kian Gi menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 45 memang tidak harus disakralkan, serta perubahan dan penyempurnaan terhadap konstitusi kita memang bisa dilakukan sesuai dengan amanat dari para founding father kita. Namun, Kwik Kian Gi juga melihat bahwa penyempurnaan UUD 45 sebaiknya dipersiapkan secara matang, berhati-hati, cermat, dan teliti serta mandiri. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, Bapak menyarankan agar kita kembali dulu kepada UUD 45 sebelum diamandemen, dan setelah itu kita mempersiapkan langkah-langkah untuk melakukan penyempurnaan terhadap konstitusi kita ini. Betul begitu, Pak Kwik? Iya, jelas. Kalau mau merubah, ya boleh ya, tetapi persiapkanlah yang matang. Dan kemudian juga yang merubah Undang-Undang Dasar ini, itu Undang-Undang Dasar kan begitu fundamentalnya, sehingga kalau kita mau merubah, itu kan masih mempelajari pasal itu dulu lahirnya bagaimana. Setiap pasal dari konstitusi itu, di dalam konstituante dulu itu diperdebatkan, sampai falsafahnya yang sangat mendalam diperdebatkan. Satu kata saja diperdebatkan, artinya seperti apa. Nah ini saya sangat meragukan bahwa para anggota MPR yang merubah Undang-Undang Dasar ini mempelajari sampai pada akar-akarnya. Jadi memang harus ada tim khusus yang terdiri dari putra bangsa pilihan untuk melakukan perubahan ini ya Pak Kwik? Ya, dan itu dipilih betul yang mengetahui masalah yang bisa, yang permasalahan sampai akar-akar filosofinya. Pertama, dia mempunyai pengetahuan yang tidak asal kulit-kulitnya, tapi sampai mendalam sekali landasan falsafahnya. Kedua adalah dia kan yang jelas-jelas yang tidak pernah korupsi, integritasnya tinggi, dan dia di masyarakat sekitarnya diakui betul-betul sebagai panutan, sebagai orang yang dialah pemimpin kita gitu. Lantas apakah ada kendala atau kesulitan tersendiri untuk membentuk tim ini, Pak Kwik? Sekarang tidak terlalu sulit, karena orang-orang ini diberi acuan berbagai macam dokumen. Jadi mereka yang tokoh-tokoh itu biasanya membaca loh, mereka ngerti itu dulu. Tiap artikel di Undang-Undang Dasar lahirnya seperti apa. Orang-orang seperti ini, itu biasanya tidak menonjol sendiri. Oleh karena itu lalu dalam sistem yang seperti ini ya ambles. Ya, yang sekarang yang terkenal kan yang menonjol sendiri. Yang saya katakan yang orang mengejutkan itu attitude-nya. Menepuk dada, aku hebat. Waduh, save our nation with me. Caranya gimana nggak ngerti gitu kan. Partai aja nggak punya, itu gimana? Itu kan sudah ngawur, udah nggak karu-karuan sama sekali. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.